Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yahibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada muqaddimah pembahasan yang kita sebutkan pada kitab Rasail Sittatu Mawadhi' min As-Sirah, 6 pelajaran yang berharga dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mu'allif di sini menyebutkan sebagai muqaddimah pentingnya seorang muslim untuk mempelajari agama Islam dan mempelajari letak perbedaan antara Islam dengan agamanya mereka orang-orang musyrikin, sehingga ketika seorang mempelajari sirah Nabi alaihi salam, maka yang perlu untuk dia titik beratkan adalah untuk melihat perbedaan antara ajaran Islam dengan keyakinan-keyakinan orang-orang musyrikin, yang dengan sebab itu akhirnya terjadi perselisihan antara mereka dengan Islam, yang dengan sebab itu akhirnya mereka memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyiksa sebagian para sahabatnya, dan atas dasar itulah ditegakkan syariat jihad fi sabilillah taala. Dan telah kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwasanya letak perbedaan antara agamanya Rasul dengan orang-orang musyrikin adalah dalam perkara kesyirikan, di mana ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah tabaraka wa taala di tengah-tengah masyarakat yang menjadikan berhala-berhala sebagai tuhannya, yang menyembah selain Allah subhanahu wa taala. Ada yang menyembah orang-orang soleh dan mereka meyakini bahwasanya dengan perbuatan mereka tersebut akan bisa mendekatkan diri mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasul diutus di tengah-tengah mereka dengan kondisi masyarakat yang seperti ini gambarannya, maka mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk bertauhid, mengajak mereka untuk bertauhid, memberikan ibadah hanya untuk Allah, doa, demikian pula isti'anah, permintaan pertolongan, istighatsah, tawakal dan yang semisalnya. Islam memerintahkan agar seorang memberikannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada selainnya. Dan mulai dari itulah akhirnya mereka orang-orang musyrikin jahiliyah membenci Nabi alaihi assalatu wassalam. Ketika mereka mengetahui bahwasanya dakwah Rasul adalah mencela ajaran nenek moyangnya, ketika mereka mengetahui bahwasanya ajaran Rasul mengkritiki tradisi-tradisi mereka yang mereka dapatkan dari ayah-ayahnya. Naam. Ini ma'asyarul muslimun rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Dan telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya berkat ma'alif rahimahullah, fa inna aktharu man yadda'i din yadda'i annahum minal muwahidin la yafhamu sunnata kama yanbaghi. Karena kebanyakan mereka yang mengaku beragama dan mengamalkan Islam, mereka mengaku mengklaim bahwasanya mereka sebagai orang yang bertauhid, dalam keadaan mereka tidak faham apa itu tauhid tersebut. Mereka tidak faham serta bahkan tidak bisa membedakan antara tauhid dengan syirik. Sehingga falhasil akhirnya banyak di antara umat Islam yang masih saja menyembah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Masih saja bahkan kita menemui masyarakat kita yang percaya dengan perdukunan. Masih juga kita menemui seorang muslim yang ia percaya bahwasanya ikatan-ikatan yang diikatkan di lengannya, cincin yang dia kenakan di jemarinya akan bisa memberikan pengaruh dampak dari harga dirinya, kewibawaannya, bahkan rezekinya. Ia masih bertawakal dengan batu-batu, dengan kain-kain, dengan tali-tali, raja-raja. Padahal itu adalah keyakinan kesyirikan, keyakinan yang diyakini oleh masyarakat jahiliyah yang diselisihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk dari kesyirikan ketika seorang menggantungkan sesuatu kepada benda yang dia yakini benda tersebut bisa memberikan manfaat kepada dirinya, menolak kemadharatan dari dirinya, demikian pula dari keluarganya. Ini ma'asyiral muslimun rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Dan disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah tatkala mengomentari perkataan ma'alif tersebut, orang-orang musyrikin jahiliyah mereka melakukan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, namun amalan-amalan yang mereka lakukan tersebut adalah amalan kesyirikan. Mereka meyakini bahwasanya orang-orang yang mereka sembah akan bisa mendekatkan diri mereka dengan Allah. Mereka meyakini bahwasanya tuhan-tuhan mereka akan bisa mendekatkan diri mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Namun mereka tidak paham kalau semisal perbuatan mereka tersebut adalah perbuatan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah orang-orang musyrikin jahiliyah mereka menyembah kepada orang-orang soleh, menyembelih untuk orang-orang soleh tersebut, bertabarruk dengan kuburan-kuburan mereka, beristighatsah dengan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Nah, ini keadaan orang-orang musyrikin jahiliyah demikian. Sehingga mereka menjadikan orang-orang soleh tersebut sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Atas hal ini Allah beritakan di dalam Al-Qur'an, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'indallah. Orang-orang musyrikin jahiliyah adalah orang-orang yang menyembah selain Allah tabaraka wa taala. Dalam keadaan apa yang mereka sembah tersebut tidak bisa memberikan kemadharatan kepada mereka, tidak pula bisa memberikan manfaat kepada mereka. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin jahiliyah mereka faham bahwasanya patung-patung yang mereka sembah, orang-orang soleh yang mereka sembah tersebut tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa menolak kemadharatan kepada mereka. Namun yang mereka lakukan dengan melakukan peribadahan tersebut adalah dengan tujuan mereka mengatakan haula'i syufa'a'una 'indallah. Mereka-mereka inilah yang nantinya kita harapkan akan bisa memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menyangka dengan melakukan pendekatan diri dengan berhala-berhala, dengan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia akan bisa mendapatkan syafaat mereka di sisi Allah pada yaumul qiyamah. Sehingga mereka mengharapkan syafaatnya orang-orang soleh dengan melakukan perbuatan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wala tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. tidaklah bermanfaat kepada mereka orang-orang musyrikin tersebut syafaatnya orang-orang yang diberikan hak untuk memberikan syafaat pada yaumul qiyamah. Kita meyakini berdasarkan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah alaihi salam, beliau khabarkan kepada kita bahwasanya orang-orang soleh pada yaumul qiyamah diberikan izin oleh Allah tabaraka wa taala untuk memberikan syafaat kepada orang yang dikehendakinya. Para syuhada, orang-orang yang meninggal sebagai syahid, akan juga diberikan hak oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan syafaat kepada kerabat-kerabatnya. Bahkan seorang anak yang soleh akan memberikan syafaat kepada ayahnya, kepada ibunya nanti pada yaumul qiyamah. Ini adalah berita yang benar yang disebutkan di dalam Al-Quran, demikian pula di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Akan tetapi disebutkan dalam ayat tersebut bahwasanya syafaatnya orang-orang soleh yang telah meninggal dunia nantinya pada yaumul qiyamah tidak akan Allah izinkan untuk diberikan kepada orang musyrik, yaitu mereka orang-orang yang mendatangi orang-orang soleh tersebut tatkala meninggal dunia, kemudian beribadah menyembah orang soleh tersebut, memberikan doanya untuk orang soleh tersebut, dan memberikan sembelihannya untuk mereka, tawakalnya juga untuk mereka, dengan harapan bahwasanya dengan perbuatan-perbuatan yang mereka yakini tersebut akan ternilai ibadah di sisi Allah Tabaraka wa Taala, dan akan bisa memperoleh syafaatnya orang-orang soleh. Sehingga dengan ayat ini, ma'asyarul muslimun rahimani wa rahmakumullah, kita mengetahui secara bersama, yang pertama bahwasanya orang-orang musyrikin jahiliyah mereka faham bahwasanya apa yang mereka sembah tersebut tidak memiliki andil di dalam menimpakan kemadharatan kepada mereka, karena mereka meyakini Allah Azza wa Jalla satu-satunya zat yang maha mampu untuk mengangkatnya. Orang-orang musyrikin jahiliyah mereka faham bahwasanya apa yang mereka sembah tersebut tidak memberikan manfaat kepada mereka, karena manfaat hanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang punya hak andil untuk memberikan manfaat kepada yang lainnya dengan sendirinya tanpa ada izin dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua adalah mereka mengharapkan dengan perbuatan mereka menyembah kepada selain Allah, harapannya adalah agar orang-orang yang mereka sembah tersebut akan bisa memberikan syafaat kepada mereka pada yaumul qiyamah. Sehingga dengan ayat ini dijadikan dalil oleh mereka para ulama bahwasanya perbuatan seseorang ketika dia mendatangi seorang yang telah meninggal dunia, kemudian dia menginginkan agar supaya orang yang meninggal dunia tersebut memberikan syafaat untuknya pada yaumul qiyamah, adalah termasuk dari perbuatan kesyirikan yang diharamkan, dilarang di dalam Islam. Naam. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka melakukan sebagaimana perbuatan yang tadi kita sebutkan. Dan Allah sebutkan, Allah nilai perbuatan mereka sebagai perbuatan menyembah kepada selain Allah, dengan kata lain perbuatan mereka sebagai perbuatan kesyirikan. Karena disebutkan dalam Al-Quran, Allah secara jelas mengatakan qul lillahi syafa'atu jami'a, katakanlah hanya milik Allah syafa'at itu seluruhnya, hanya milik Allah syafa'at itu seluruhnya. Sehingga tidak dibenarkan seorang meminta kepada makhluk, tidak dibenarkan seorang berharap kepada makhluk. Ia minta agar supaya makhluk tersebut menyelamatkan dirinya pada yaumul qiyamah dari azab Allah dan menjadikannya sebagai syafaatnya. Sehingga yang seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin adalah memintanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang tidak akan menodai tauhidnya. Karena disebutkan pula oleh mereka para ulama bahwasanya syafaat tersebut akan terwujud pada yaumul qiyamah dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah ridha Allah tabaraka wa taala kepada orang yang memberikan syafaat dan ridha Allah Azza wa Jalla kepada orang yang hendak diberikan syafaat, menunjukkan bahwasanya perbuatan-perbuatan mereka adalah perbuatan yang Allah ridhoi. Dan tentulah keikhlasan atau tauhid adalah amalan yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Kesyirikan, kekafiran adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah Tabaraka wa Taala. Sehingga seorang yang bertauhid, tatkala ia datang pada yaumul qiyamah dalam keadaan membawa dosa-dosa kemaksiatan, maka pada yaumul qiyamah nantinya ada yang memberikan syafaat untuk dirinya sehingga dimaafkan oleh Allah Tabaraka wa Taala dosa-dosanya tersebut dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Naam. Disebutkan di dalam hadis kisah bagaimana seorang anak yang soleh ketika diperintahkan untuk masuk ke dalam al-jannah, dia berhenti di pintu surga tersebut. Kemudian ketika ditanya tentang perbuatannya, dia mengatakan karena dia masih melihat orang tuanya masih berada di neraka jahanam, sehingga dia ingin untuk kemudian masuk ke dalam al-jannah bersama dengan orang tuanya. Maka Allah katakan kepada sang anak tersebut, masuklah engkau dengan orang tuamu tersebut ke dalam al-jannah. Allah izinkan sang anak memberikan syafaat kepada ayahnya, kepada ibunya. Ini yang pertama. Sehingga dengan ini kita mengetahui bahwasanya syafaatnya orang-orang soleh tidak bisa diberikan kepada orang musyrik. Syafaatnya seorang yang soleh tidak bisa diberikan kepada seorang yang kafir. Hanya akan diperoleh oleh orang Islam yang benar-benar bertauhid, tidak melakukan amalan kesyirikan dan tidak melakukan amalan-amalan yang menyebabkan dirinya keluar dari Islam. Nah, kemudian yang syarat yang kedua adalah adanya izin dari sisi Allah Tabaraka wa Taala kepada orang yang memberikan syafaat tersebut untuk ia memberikannya. Allah sebutkan dalam surat An-Najm, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayya'zanallahu liman yasha'u wa yardha. Betapa banyak malaikat-malaikat yang ada di langit dunia, nantinya pada yaumul qiyamah mereka tidaklah bermanfaat syafaat-syafaat mereka sedikit pun di sisi Allah. Para malaikat tidak akan bisa memberikan syafaat kepada seorang mukmin yang dia diancam dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Para malaikat tidak kemudian bisa memberikan syafaat kepada seorang yang muslim dalam keadaan ternyata dia harus diazab oleh Allah Azza wa Jalla di neraka jahanam. Kecuali kata Allah sebutkan dalam ayat tersebut, min ba'di ayya'zanallahu liman yasha'u wa yardha. Setelah Allah izinkan mereka untuk memberikannya, dan syafaat itu juga harus mereka berikan kepada siapa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Taala. Sehingga seorang yang kafir, seorang yang musyrik tidak mendapatkan syafaat tersebut. Karena itulah disebutnya dalam Al-Qur'an, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Tidaklah bermanfaat untuk mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Artinya dalam ayat ini syafaatnya orang-orang soleh untuk orang-orang kafir. Syafaatnya orang-orang soleh untuk orang-orang yang musyrik yang melakukan kesyirikan. Nah, demikian pula di dalam ayat yang lainnya Allah sebutkan tujuan orang-orang musyrikin jahiliyah menyembah kepada selain Allah. Di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, Allah menyatakan, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan dari selain Allah sebagai pelindung-pelindungnya, yaitu maksudnya orang-orang musyrik, mereka menjadikan berhala-berhala mereka, orang-orang soleh yang telah meninggal dunia yang mereka sembah adalah sebagai pelindung-pelindung mereka. Mereka mengatakan, ma na'buduhum, tidaklah kita menyembah mereka, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan tujuannya adalah agar supaya bisa mereka ini mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala sedekat-dekatnya. Ini keadaan orang-orang musyrikin jahiliyah demikian. Sehingga mereka menginginkan dengan perbuatan tersebut, tujuannya adalah untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Mereka mendatangi orang-orang soleh, para wali-wali Allah yang telah meninggal dunia. Tujuannya adalah agar supaya bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Mereka menjadikan para orang-orang soleh tersebut sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini keadaan orang-orang musyrikin jahiliyah demikian. Sehingga dengan ini kita mengetahui bahwasanya ternyata keadaan orang-orang musyrikin jahiliyah tidak hanya menyembah patung, tidak hanya menyembah pohon, namun ibadah-ibadah yang mereka lakukan beraneka ragam. Ada di antara mereka yang menyembah malaikat, ada di antara mereka yang menyembah nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada di antara mereka yang menyembah orang-orang soleh. Bahkan bila kita merutut sejarah awal kali munculnya kesyirikan di permukaan bumi ini, yaitu muncul pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sebab musababnya adalah karena mereka menyembah orang-orang soleh mereka yang telah meninggal dunia. Kemudian mereka membuat 5 patung yang mereka menamai patung-patung tersebut dengan nama orang-orang soleh mereka, Wat, Suwa, Yahus, Ya'uq, dan Nasr. Sehingga tujuan mereka bukan menyembah patung tersebut, tapi tujuannya adalah menyembah orang soleh yang telah meninggal dunia, yang mereka bentuk wajah-wajah orang soleh yang meninggal dunia tersebut ke wajah patung-patung yang dipahatnya. Sehingga jadilah 5 patung tersebut sebagai berhala-berhala sekutu, tandingan dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Ini ma'asyarul muslimun rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga perbuatan mereka orang-orang musyrikin jahiliyah meminta agar supaya berhala atau orang-orang soleh yang telah mereka sembah tersebut akan bisa memberikan syafaat kepada mereka pada yaumul qiyamah, akan mendekatkan diri kepada mereka dengan Allah Azza wa Jalla sedekat-dekatnya, Allah namai sebagai perbuatan kesyirikan. Nah, karena di dalam surat Yunus ketika mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah, al-akhiri ayat tersebut dengan mengatakan subhanahu wa ta'ala 'amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan tersebut. Allah menamai perbuatan orang-orang musyrikin jahiliyah, menjadikan orang-orang yang telah meninggal dunia tersebut sebagai pemberi syafaat untuk mereka di sisi Allah pada yaumul qiyamah. Mereka tidak menyembah orang-orang soleh tersebut, yang mereka sembah adalah Allah, tapi mereka berharap agar supaya dengan perbuatannya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah namai perbuatan mereka dengan perbuatan kesyirikan. Nah, dan inilah makna-makna syirik yang kita lihat di dalam Al-Quran. Allah sebutkan di dalam beberapa ayat di dalam firman-Nya. Rasul juga menyebutkan di dalam beberapa hadisnya tentang bahayanya kesyirikan tersebut, yaitu seorang menyembah kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, ia menyandarkan nasibnya kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah Azza wa Jal, siapapun orang yang dia sembah tersebut, baik benda yang telah mati atau baik benda mati seperti pohon atau seperti batu, ataukah baik yang dia sembah adalah orang yang telah meninggal dunia seperti nabi, ataukah jasad seorang yang soleh, dan yang semisalnya. Karena tolak ukur kesyirikan bukan dilihat dari sisi yang disembah, tapi tolak ukur kesyirikan adalah dilihat dari sisi perbuatan kesyirikan tersebut. Kapan seorang memberikan tawakalnya kepada selain Allah, maka dia musyrik, maka dia melakukan kesyirikan. Kapan dia memberikan doanya kepada selain Allah, maka dia melakukan kesyirikan. Kapan dia menyembelih seekor binatang untuk selain Allah, maka dia melakukan kesyirikan. Kapan dia meminta rizki kepada selain Allah, maka dia melakukan kesyirikan. Kapan dia bertawakal, menyandarkan urusannya kepada benda-benda mati, baik itu cincin, baik itu tali-tali yang diikat, atau rajah-rajah yang disimpan, yang dia percaya bisa mendatangkan rezeki, yang dia percaya bisa mendatangkan kesembuhan untuk anaknya yang sakit atau orang tuanya yang sakit, maka dia melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu untuk kemudian kita garis bawahi secara bersama. Baik ibadah itu ia berikan kepada benda mati ataukah orang yang telah meninggal dunia. Baik orang atau orang yang telah meninggal dunia tersebut adalah seorang yang kafir atau seorang yang soleh, yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan faya subhanallah, kita melihat pada zaman kita saat ini begitu banyak dan marak praktek-praktek kesyirikan tersebut, seakan-akan seseorang melakukannya dalam keadaan biasa, menganggap bukan sebagai dosa yang demikian besar. Padahal dosa yang paling besar yang akhirnya menyebabkan seorang tidak lagi mendapatkan jaminan keamanan pada yaumul qiyamah, tidak pula mendapatkan jaminan mendapatkan hidayah kemudian masuk ke dalam al-jannah, adalah dosa kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul menjamin di dalam beberapa hadisnya, seorang muslim yang dia istiqamah di atas Islamnya, istiqamah di atas tauhidnya, ia tidak meminta kepada selain Allah, tidak berdoa kepada selain Allah, tidak bertawakal kepada selain Allah, hingga dia meninggal dunia walaupun membawa dosa sepenuh bumi, maka Allah Azza wa Jalla akan menjanjikan melalui lisan Rasulnya membawa untuk dirinya sepenuh bumi pula berupa ampunannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi menukilkan firman Allah tabaraka wa taala, ya ibnu Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai ibnu Adam, kalau semisal engkau membawa dosa sepenuh bumi berupa kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah selain dari syirik, maka pastilah saya akan mendatangkan untukmu, kata Allah Azza wa Jalla, sepenuh bumi pula berupa ampunanku. Jaminan dari sisi Allah bagi ahli tauhid yang muslim, yang muwahid, yang benar-benar bertauhid, untuk kemudian Allah ampuni kesalahannya, Allah masukkan dirinya ke dalam al-jannah. Ini keutamaan yang demikian besar. Dan dalam pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan bahwasanya ajaran Islam, bila mana kita nantinya membahas seputar sejarah-sejarah berkembangnya Islam dan dakwah ajaran Rasulullah alaihi salam tatkala menyampaikan prinsip-prinsip Islam di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, nantinya kita akan menjumpai bahwasanya ajaran Islam ternyata adalah ajaran tauhid. Ajaran Islam itu adalah ajaran tauhid. Sehingga maaf-maaf saja, tauhid ini bukan sesuatu ajaran yang dinisbatkan ke kelompok-kelompok tertentu. Ini salah alamat. Kalau semisal seorang mengatakan yang membahas seputar tauhid, seputar syirik, berarti kelompok yang di sana. Tapi kalau semisal yang mengatakan yang demikian bukan syirik, yang demikian boleh, berarti itu kelompok yang di sana. Kita bebas untuk memilih mana di antara keduanya. Ini maaf-maaf saja salah persepsi. Ajaran tauhid adalah ajaran Rasulullah alaihi salam. Ajaran tauhid adalah ajaran yang Rasul dakwahkan kepada umatnya, kepada orang-orang musyrikin jahiliyah. Dengan tauhid inilah terpisah, terbedakan antara yang muslimnya dan yang masih musyriknya. Dengan tauhid inilah terpisahkan, terbedakan mana di antara mereka yang benar-benar mau meninggalkan tradisi jahiliyah mereka dengan orang-orang yang bersikukuh untuk membela agama nenek moyangnya dan kemudian memusuhi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga di dalam Al-Qur'an sekian banyak Allah sebutkan keutamaan tauhid. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyimpulkan bahwasanya semua Al-Qur'anul Karim dimulai dari ayat yang pertamanya hingga ayat yang terakhirnya itu berisikan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semisal berhubungan dengan ibadah, maka disebutkan di sana perintah untuk beribadah hanya kepada Allah, dan itulah tauhid. Disebutkan larangan seseorang melakukan kesyirikan adalah sebagai konsekuensi dari ahli tauhid, dia tinggalkan kesyirikan-kesyirikan tersebut. Dan disebutkan balasan-balasan bagi seorang yang beriman demikian, amalannya demikian, perbuatannya demikian, itu adalah sebagai penyempurna dari tauhid. Penyempurna dari tauhid. Disebutkan kemaksiatan-kemaksiatan adalah sebagai tanda sesuatu amalan yang akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Sehingga semuanya berhubungan dengan tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang dia sembah. Itu artinya menjadikan Allah Azza wa Jalla sebagai satu-satunya zat yang ia berikan semua ibadahnya. Baik ibadah itu berhubungan dengan lisan seperti berdoa, meminta. Baik ibadah tersebut berhubungan dengan anggota badan seperti menyembelih. Maka seseorang melakukan penyembelihan binatang wajib untuk ia berikan kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Bahkan Rasul menyatakan di dalam hadisnya yang sahih, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah itu melaknat orang-orang yang melakukan penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan lafaz hadis ini umum terkena kepada siapa saja. Baik menyembelih untuk penghuni sungai katanya yang berada di kampungnya. Baik menyembelih untuk penghuni penguasa air terjun yang berada di belakang rumahnya, atau baik menyembelih untuk pohon yang sudah tua yang ada di jalan samping rumahnya karena dipercaya ada penghuninya, ataukah menyembelih untuk orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Ini juga termasuk dari kategori kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ataukah yang marak di tengah-tengah masyarakat kita seperti acara sedekah laut. Ada istilah juga sedekah sungai, ya kan? Sedekah jembatan juga ada. Nah, sebelum membangun jembatan maka disyariatkan untuk kemudian melakukan penyembelihan. Dialirkan darah seekor kerbau kemudian ditenggelamkan badan kerbonya, demikian pula kepala-kepalanya. Tujuannya agar supaya bisa melancarkan proses pembangunan jembatan tersebut. Nah, ataukah yang semisalnya dan yang semisalnya. Ini termasuk dari kesyirikan. Ataukah termasuk pula dari kesyirikan ketika seorang memberikan ibadah yang berhubungan dengan hatinya, seperti tawakal. Seperti seseorang bertawakal dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang bertawakal dengan dokter, meyakini bahwasanya dokter tersebut sebagai orang yang menyembuhkan dirinya. Ini tidak boleh, termasuk syirik disebutkan oleh mereka para ulama. Yang seharusnya diyakini oleh seorang, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang mengatur nasibnya, baik dia sembuh dari penyakitnya atau baik dia semakin parah dari penyakitnya, itu semuanya adalah wewenang dan termasuk dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang makhluk pun yang punya andil dalam perkara tersebut. Nah, ketika seorang bertawakal kepada makhluk yang lain sehingga dia percaya dengan sebab makhluk tersebut akhirnya dia mendapatkan rezeki, itu juga syirik. Itu juga syirik. Nah, seperti seorang pekerja dia bertawakal dengan majikannya. Dia percaya karena pekerjaan inilah akhirnya dia dapat rezeki. Ini berbahaya. Yang wajib diberikan, yang wajib dilakukan oleh seorang muslim adalah dia meyakini semua yang dia lakukan tersebut adalah sebagai sebab yang dengannya dia bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkan selama sebab tersebut adalah sebab yang dibolehkan secara syar'i. Nah, seperti berobat. Allah perintahkan, Rasul perintahkan untuk kemudian ketika kita sakit agar kita berobat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibadallah itadawa, wahai para hamba-hamba Allah azza wa jalla, berobatlah kalian. Rasul melarang seseorang bertawakal kepada takdir sehingga akhirnya dia tidak berupaya untuk kemudian menyembuhkan penyakitnya. Rasul larang seorang untuk bertawakal pasrah kepada Allah dalam keadaan tidak ada upaya darinya untuk kemudian terselamatkan dari bahaya penyakitnya tersebut. Rasul perintahkan seorang untuk ia berobat, dan berobat termasuk dari sebab yang dengannya Allah Azza wa Jalla menurunkan takdirnya. Kemudian Rasul menegaskan, fa innallaha ma anzala da'an illa anzala lahu syifaan, karena Allah Azza wa Jalla tidaklah menurunkan satu penyakit melainkan Allah pasti akan menurunkan obatnya. Namun disebutkan dalam lafaz yang lainnya, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Yang mengetahuinya adalah yang mengetahuinya, yang jahil padanya adalah yang jahil pada obat-obat tersebut. Nah, sehingga tatkala seorang menjadikan itu sebagai sebab yang menakdirkannya adalah Allah, ini adalah termasuk dari tawakal. Ini termasuk dari tawakal dan ini disyariatkan di dalam Islam. Tidak akan mengurangi tauhidnya. Yang mengurangi tauhidnya kalau misal dia meyakini sebab tersebut sebagai penyebab akhirnya dia mendapatkan manfaat tanpa ada andil dari sisi Allah. Seperti seorang dia di rumah kemudian kebetulan pelihara ayam yang banyak. Pas satu ketika di tengah malam tiba-tiba saja ada maling yang berupaya untuk mencongkel rumahnya. Tapi fa'i subhanallah, ayam-ayam peliharanya tersebut berkokok dengan kokokan yang keras. Akhirnya membangunkan pemilik rumah tersebut. Kemudian membangunkan pula tetangga-tetangganya. Sehingga tatkala malingnya mengetahui bahwasanya yang punya rumah terbangun, akhirnya dia lari. Keesokan harinya tidak boleh kalau semisal seorang mengatakan kalaulah bukan karena ayam-ayam ini maka pastilah rumah saya akan kecurian. Tidak boleh seorang mengatakan demikian. Karena dibalik dari dia mengatakan demikian, dia meyakini bahwasanya sebab dia mendapatkan keselamatan bukan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tapi melalui makhluk-makhluk tersebut. Yang seharusnya dilakukan oleh seorang, walhamdulillah Allah jadikan rumah saya masih selamat dengan sebab ayam-ayam tersebut. Allah Azza wa Jalla menjadikan rumah saya tersebut tidak kebobolan maling dan yang semisalnya. Nah, ataukah mungkin sebagian kita sering mendengarkan perkataan sebagian yang lainnya, semisal contohnya istri kita dalam kondisi sakit keras, butuh sesegera mungkin dibawa ke UGD. Pas kebetulan ternyata tengah malam, sementara suasana ketika itu dalam keadaan hujan deras. Kebetulan ternyata tetangganya tersebut kedatangan saudara dari jauh dan membawa kendaraan beroda 4. Akhirnya dia ketuk rumahnya, kemudian pas kebetulan orangnya tersebut bangun dan dia menawarkan jasanya sehingga diantarlah istri tersebut ke rumah sakit dan akhirnya dia mendapatkan pertolongan dan selamat dari kritisnya. Tidak boleh kalau semisal seorang mengatakan kalaulah bukan karena bapak itu maka istri saya sudah wafat, sudah mati. Ini enggak boleh. Karena menyandarkan manfaat bukan kepada Allah, tapi ia sandarkan kepada seseorang selain Allah, ini bisa terjatuh ke dalam kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, ketika ada salah seorang mengatakan kepada Rasul, kalaulah bukan karena engkau ya Rasul, maka tidak akan demikian dan demikian. Maka Rasul marah dan mengatakan, aja'altani lillahi niddan, apakah kamu menjadikan saya ini sebagai sekutu dari selain Allah? Kamu menjadikan saya ini sebagai tandingan engkau beribadah kepada selain Allah? Qul masya'allah wahdah, katakanlah itu seluruhnya adalah merupakan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kehendak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, wallahu a'lamu bisab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pembahasan di malam hari ini. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.